Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ أَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ خَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ syarul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ayuhat talaba rahimani wa rahmakum wahu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwanifitin rahmatullah, besar nilainya ya bagi kita semua sebagai hamba di saat amalan yang semacam ini ketika dilaksanakan dan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berharap berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, maka nilainya sangat besar. Ikhwanifitin rahmatullah, pahalanya sangat besar. Ikhwanifitin rahmatullah, sehingga ketika kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk amalan semacam ini, maka itu merupakan nikmat besar yang harus kita syukuri. Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyebutkan hadisnya Barirah yang disebutkan oleh Mu'alif rahimahullah ta'ala di dalam menjelaskan tentang bab khiyar, bab ya, memiliki hak ya, untuk memilih ya, bagi seorang ya, wanita yang statusnya budak di bawah ya, seorang suami. Khalifitullah marhamakum, kemudian wanita tersebut dibebaskan. Khalifitullah marhamakum, maka kalau suaminya tadi adalah seorang budak, maka sepakat diberi hak khiyar. Sepakat para ulama ya, wanita tersebut disuruh milih apakah tetap dengan suaminya nye, yang statusnya sebagai budak dan rela dengan apa statusnya ya khalifitullah marhamakum, atau nye, fasah khalifitullah marhamakum. Dan alasannya kenapa diberi hak khiyar semacam ini, dikarenakan amara kalafikum statusnya sudah berbeda, satunya merdeka, satunya budak, sehingga enggak ada at-takafuk bainahuma, tidak ada kesetaraan amrul di antara keduanya. Qalibillah makmum. Lain halnya dengan ketika suaminya dalam posisi merdeka. Qalibillah makmum, maka al-qaul rajih wa hadzal mas'alah fiha khilaf, dan masalahnya terjadi khilaf na amrul fikum, puasnya wanita tersebut tidak ada hak khiyar padanya. Naam, qalibillah makmum. Karena yang dituntut dari kesetaraan sudah tidak ada. Nah, warakulah. Artinya sudah terjadi dengan merdekanya di dia. Qalibidunah kemudian barakulah. Wallahu alam biswab. Masuk dalam bab khiyar. Nah, warakulah. Ketika seorang menikahi ya, dua orang wanita yang bersaudara. Dalam keadaan ia tak enggak tahu akan hukumnya, atau dia melakukan hal itu ketika dia masih kafir. Qalibitullah marhamakum. Nah, maka ketika dia tahu nye, tentang keharusan nye, agar dia menjauhi mengumpulkan dua orang yang bersaudara dalam satu bahtera rumah tangga, maka harus dipisah. Ya, harus dipisah. Na'amurakulawikum. Ya qarifidnakum. Dan enggak mungkin kita tentukan na'amurakulawikum. Kamu harus pilih yang ini, kamu pilih yang ini. Karena ikhwan tentang makmumuk dua-duanya sah secara itu, secara apa? Secara hukum sah sebagai istrinya. Hanya saja yang tidak diperkenankan itu mengumpulkannya. Mengumpulkan antara dua orang yang bersaudara. Sehingga harus disuruh milih, ayo pilih ini ataupun gitu ya. Khalifatun hukumah, maka seorang lelaki atau suami tadi na'amurakulah, dia akan memilih dari dua istrinya tadi yang apa? Yang ia cenderungi. Na'amurakulah. Kan gitu ya. Ya khalifatun hukumah, bisa yang pertama, bisa yang kedua. Sehingga kita enggak bisa mengatakan, kamu harus pilih yang pertama, karena dia yang duluan. Na'amurakulah. Atau kamu harus pilih yang kedua. Enggak. Tapi suruh milih na'amurakulah. Itu menunjukkan bahwasanya akad keduanya itu sah. Na'amurakulah. Sah. Khalifatullah marhamakumullah. Iya. Nah. Wallah alam peswab. Iya. Dan insya Allah nanti akan kita bahas hadisnya. Tapi sebelum kita bahas hadisnya, kita baca dulu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha tentang Barirah. Ya. Man hafdhal hadis falyaqra. قال الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وعن الضحاك بن فيروز الديلم dari الضحاك بن فيروز الديلم عن أبيه dari bapaknya فيروز الديلم قال بكم رحمكم الله dia ini yang membunuh Al-Aswad Al-Ansi. فيروز الديلمي termasuk keluarga kerajaan, ya yeah. Keluarga kerajaan قال بكم رحمكم الله dia man. Ya, di akhir-akhir masa ya kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muncul beberapa orang yang ngaku jadi nabi. Nah, barakallahu fiik. Di antaranya Al-Aswad Al-Ansi Al-Yamani. Nah, barakallahu fiik. Khalifah Muhammad barakallahu fiik. Ya, ngaku jadi nabi. Ya, dia ini memiliki kecenderungan yang buruk. Ikhwanifidillah marhamakumullah, kemudian dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala berhasil dibunuh. Dan yang bunuhnya adalah Fayrus Adilan. Seorang sahabi ya yang mulia. Ikhwanifidillah marhamakumullah. Qala Fayrus Adilami bercerita. Qultu, aku katakan, yaitu bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Inni aslamtu. Sungguh aku telah masuk Islam. Wa tahti uhtan. Dalam keadaan di bawah kekuasaanku, yakni nggih. Saya memiliki dua orang istri, namarqom, yang status keduanya adalah bersaudara. Gitu ya. Kharibatun rahmakum jua barakallahu. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Talliq ayyatahuma syi'ta." Ya, ceraikan mana dari keduanya yang kamu mau. Sekali fitnahkum. Nah. Sekali fitnahkum ini namaraqlahu fikum merupakan isyarat bahwasanya pernikahan yang dilakukan oleh Fayrus Ad-Dailami yang dilakukan di masa jahiliyah, masa kafirnya dia, na'amarakallahu fikum, itu dinyatakan sah dalam Islam. Ya pun itu dalamnya sah dalam Islam. Ya saja, ya, ketika dia masuk Islam, dia dituntut untuk menjalankan ya khalifah ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum Islam. Di antara hukumnya, ikhwan fillah rahimakumullah, nggih, la yajma'u baina ukhtain, tidak mengumpulkan di antara dua orang yang bersaudara dalam satu apa? Satu enam bahtera rumah tangga. Nggih, ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga untuk menyatakan keabsahan pernikahan tersebut, nah Rasul alaihi salatu wasallam menyuruhnya, memerintahkannya untuk memilih antara dua istrinya tadi. Nah, entah yang kakaknya atau yang adiknya. Nah, barakallahu kan kemungkinan seperti itu ya. Ya. Ya qali bidnahum. Atau kalau kemungkinan yang kembar ya, nah barakallahu fikum, kembar siapa? Oh, yang salah satunya lah, nah barakallahu. Ya qali bidnahum. Nah, Khalifatun Rahman Rahmatullah. Sehingga hadis ini namorokulafikum disebutkan oleh mu'alif rahimahutaala sangat cocok dalam bab khiyar. Seorang suami dikasih hak untuk milih. Namorokulafikum. Nih, seorang suami yang sudah menikahi dalam mungkin dalam keadaan dia enggak tahu atau dalam keadaan dia kufur, ya Khalifatun Rahman Rahmatullah, kemudian dia masuk Islam, nih diberi hak untuk milih. Ya qalibitullah ma'amakumoh di antara dua istrinya. Yang ketika berkumpul dalam syariat tidak boleh. Kan itu ya. Kan ketika berkumpul tidak boleh kan. Karena syariat melarang dari apa? Mengumpulkan dua orang istri yang statusnya sebagai saudara. Ya qalibitullah ma'amakumoh. Dan telah berlalu penjelasan tentang apa kepada kita tentang hal ini. Ya. Bahwasanya ada na'amor ko tiga pihak. Ya. Yang kita tidak boleh mengumpulkan dalam satu bahtera rumah tangga. Ya, kalau yang pertama, enam seorang wanita dengan ya saudarinya. Nah, warakallahu wa hadza binasil Quran. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak yang kamu tidak mengumpulkan antara dua saudaranya kecuali apa? Kecuali syariat yang terlalu namor terlalu yang lalu nam boleh namor dengan zahir ini ayat ini namor, tapi syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih tidak diperkenankan. Yang kedua namor kalafikum nih mengumpulkan antara wanita dengan kholahnya namor kalafikum ya qali bidnahum. Dan yang ketiga namor kalafikum nih mengumpulkan seorang wanita dengan amehnya. Nih amehnya itu kalau kholah itu saudari dari ibunya. Ya, enggak boleh. Statusnya dia, ya, istrinya ini sebagai penakannya atau ponakannya. Kan ya? Demikian pula amarakallahu fikum, enggak boleh mengumpulkan seorang wanita dengan amehnya, saudari bapaknya. Nah, warakallahu fikum. Ya qali bitlah maramukum jan barakallahu, berarti wanita ini juga sebagai ponakannya. Ya, ponakan wanita tadi. Qali bitlah enggak boleh. Selain daripada ini boleh. Boleh dikumpulkan. Qalibitun rahmah rahmakum ja'an parakulafikum. Ya. Ada seorang wanita na'am parakulafikum. Ya. Nam menikah dengan seorang laki-laki. Ya qalibitun rahmakum. Dan dia punya sepupu. Ya. Sepupu. Boleh tak? Boleh. Na'am parakulafikum. Ya. Ini anaknya bibinya. Ini anaknya na'am parakulafikum. Bibi dari pihak ibu, namara kalau bibi dari pihak bapak, nam yang enggak boleh ibunya. Nggih. Kalau keponakannya, namara kalau istilahnya misananya enggak apa-apa namara kalau. Nggih, kalau mau. Kan gitu ya. Ya kali bibi entah namara mau jami'an para kalau. Nah. Ya kali bibi entah mau. Lah ketika namara kalau terjadi yang semacam itu, dan dia tidak tahu, atau ketika dia melakukan hal itu dalam keadaan dia masih kufur, ya, maka harus dipisah. Qalibitullah makum harus dipisah, dan itu namoroklah hukumnya dipisah karena fasakh. Paham ya? Dipisah karena fasakh. Fasakh itu namoroklah rusak pernikahannya. Namoroklah bukan dipisah karena tolak. Tolak itu pernikahannya masih itu masih bertahan. Kan itu ya. Ya qalibitullah makumujan barakallahu fikum. Dan tolak itu punya tahapan. Ada tolak 1, ada tolak 2, ada tolak 3, kan itu ya. Tapi berpisahnya ini adalah fasakh. Rusak. Nah, barakallahu fikum. Ya qalibitullah makumujan barakallahu fikum. Ya, sehingga enggak boleh nah barakallahu fikum. Ya, dinikah kalau masih ada penghalangnya. Ya, Kan fitnah hukum kamu. Misalnya nabarakallahu fik. Dia nikah. Ya, dua orang bersaudara. Karena enggak tahu atau karena sebelumnya adalah kafir, kemudian dia masuk Islam, akhirnya nabarakallahu dia bisa. Kan fitnah. Kan tinggal satu ya. Nih, tiga hari kemudian mati. Mati istrinya nabarakallahu fik. Ya, ya kan fitnah. Kemudian balik ke nabarakallahu fik ke istri yang pertama yang dicerai, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Sudah ada penghalangnya. Ya, yang jadi masalah itu ketika dikumpulkan tadi nawaraklaw ya. Ekalifitah nawaraklaw. Ya, selama ada penghalangnya maka enggak bisa nah. Tapi kalau nanti sudah hilang penghalangnya, ya enggak apa-apa nawaraklaw. Ya, ekalifitah nawaraklaw. Demikian ekalifitah nawaraklaw dari hadis ini diambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, yustafadu min hadzal hadis, diambil faedah dari hadis ini, anna uquda ankihatil kuffar sahihatun. Ada. Nawarakallah. Seperti yang kita sebutkan tadi nawarakallah. Wa annau la yubhasu anha illa idza kana mujibul. Nggih. Kana mujibul man'i qa'iman hinal Islam. Fajibul man'. Nawarakallah. Kali betul hukum. Maka enggak perlu bahas lagi nawarakallahu tentang pernikahan. Nih, misalnya dia namar masuk Islam, dia punya istri namar kelafikum. Sini satu, ya wes namar kelafikum. Maka enggak perlu, ayo kamu nikah lagi. Kan kamu masih itu, masih nikahnya kan waktu masih kafir namar. Nikah lagi, enggak perlu. Nih, yeah, enggak perlu. Kecuali kalau namar kelafikum, ada hal-hal yang namar kelafikum haruskan, harus dipisah namar, harus dihalangi. Seperti namar kalau dia mau Islam, istrinya enggak mau masuk Islam. Yeah, nggak mau masuk Islam dan amarakallahu dengan Islamnya dia, ya yeah, maka amarakallahu fikum, ya yeah, dengan apa Islamnya dia, ya qaribitullah makmumah, maka akan muncul nam sesuatu yang menghalangi, karena istrinya kafir. Dirinci amarakallahu fikum, kalau amarakallahu dia kitabiah, ya yeah, sama-sama tadi Nasrani, ya yeah, amarakallahu fikum. Kemudian amarakallahu fikum suaminya Islam, masuk Islam amarakallahu fikum, maka tidak rusak pernikahannya. Kenapa? Seorang muslim boleh nikah dengan kitabiah baik Yahudi maupun Nasrani, iya kan? Kemudian fitnah makmum. Iya, sekarang kalau ummiyah. Iya, ummiyah itu amarakallahu fikum masuk iya Hindu, Buddha, Katolucu, Sinto amarakallahu fikum ya. Itu namarakallahu umiyah namarakallahu selain kitabiah ya namarakallahu ya yeah. Maka ya qari fi rahmanah makmum ditunggu ya yeah. Ditunggu namarakallahu fikum ya yeah. Kalau apa ya qari fi rahmanah makmum ditunggu. Nah kalau sampai masa iddah namarakallahu fikum tidak masuk Islam namarakallahu fikum ya yeah. Kalau di masa istri masuk Islam, kelas langsung enggak perlu itu. Ya, yeah. Kalau di masa idah itu dia masuk Islam, nawarakallahu enggak perlu nikah lagi. Ya, yeah. Enggak perlu nikah lagi, langsung balik saja nawarakallahu. Ya, yeah. Tapi kalau masa idah selesai dia belum masuk Islam sudah nawarakallahu langsung pasah. Pasah ya. Yeah. Kalau dibikin rahmah kemudian nawarakallahu. Ya, yeah. Dah enggak ada hubungan lagi. Ya kali fitnah rahmah rahmatullahi wabarakatuh. Nih itu kalau yang suaminya masuk Islam, nih kan ya. Bagaimana kalau istrinya? Nih kali fitnah rahmatullah. Ya kali fitnah mesti dikasih cedari, semacam itu nah barakallahu. Dikasih pilihan. Ya kali fitnah rahmatullahi wabarakatuh. Nih dan itu nanti akan dibahas di hadis yang berikutnya terkait dengan apa mengembalikan pada status dia, pernikahan dia yang awal. Yang jelas ya kalau bin Rahmahumah, pernikahan yang dilakukan ketika dia kufur itu dianggap sah, kecuali kalau ada penghalang-penghalang baru dipisah. Seperti tadi na'amaraqallahu fikum. Ya, dia masuk Islam, na'amaraqallahu fikum, kemudian istrinya enggak mau masuk Islam, kan gitu ya. Nah, atau istrinya mau Islam, suaminya tidak mau Islam. Tapi ini kan pembahasannya masalah istri tadi ya, na'amaraqallahu fikum. Kali ini na'amaraqallahu fikum. Nah, nanti akan dibahas lebih rinci pada hadis setelah ini dan berikutnya lagi. Na'amaraqallahu fikum. Di mana Rasulullah SAW mengembalikan nama Zainab kepada Abul As ibn Rabi setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun. Alhamdulillah. Ya, kalau itu dah makmum nanti akan dibahas di situ. Ya, kalau itu dah makmum almim. Di sini faedah yang diambil dari hadis yang kita baca sekarang ini, bahwasanya akad pernikahan yang dilakukan di masa dia sebagai seorang yang non muslim na'amaraqallahu fikum itu dianggap sah. Iya. Qalibat mahkumu. Apa misalnya lamar nikah dengan seorang wanita. Kemudian ya qalibat mahkumu dia masuk Islam, istrinya juga masuk Islam. Wes enggak usah pakai nikah lagi. Iya. Ya qalibat mahkumu jan barakallahu fikum. Kecuali ada yang menghalangi seperti na'amaraqallahu ini. Iya. Nikah na'amaraqallahu fikum dia masuk Islam, iya. Istri-istrinya masuk Islam. Tapi istrinya bersaudara. Nah, warakallahu fikum. Istrinya bersaudara. Maka nah, warakallahu fikum harus dipisah. Yukhalifitullah maramakum. Harus dipisah. Nah, kenapa? Mengumpulkan antara dua orang saudara di dalam Islam. Tidak boleh. Begitu ya. Yukhalifitullah maramakum. Jain warakallahu fikum. Nah. Nah, disebutkan di sini na'amaraqallahu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu la yubhadu anha illa idza kana mujibul mana. Maka enggak perlu dibahas lagi. Pernikahan yang sudah dilakukan di saat dia kafir na'amaraqallahu fikum, kecuali kalau ada sesuatu yang mengharuskan harus dihalangi. Na'amaraqallahu fikum. Khinal Islam, fa yajibul mana? Maka wajib dihalangi na'amaraqallahu fikum. Ya qad bitna makmum. Kemudian beliau memberikan berapa contoh na'amaraqallahu. Ya qali bismillah makmum, kita baca berapa contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ya qali bismillah makmum. Contohnya na'amaraqallahu. Tazawwaja kafirun ukhtahu. Nggih. Seorang menikahi orang kafir ya. Jadi kondisinya dia masih kafir, menikahi saudarinya. Ini kan enggak boleh ya. Seorang nikah saudari kan enggak boleh ya. Tapi aku ini barakallahu. Apa orang-orang majusi barakallahu fikum. Pernikahan semacam itu enggak masalah. Ya, mereka nikahi ibunya, mereka nikahi anaknya, mereka nikahi barakallahu fikum saudaranya. Kalau sampai terjadi khali fitnah rahmakum, kemudian laki tadi masuk Islam. Barakallahu. Laki tadi masuk Islam. Maka na'amaraqallahu ini juga harus dipisah. Na'amaraqallahu. Ikhwali fillah makmum. Katanya na'amaraqallahu fikum pernikahan yang dilakukan ketika dia kafir dianggap, iya dianggap kalau enggak ada sesuatu yang mengharuskan harus dihalangi. Kalau ini sudah ada sesuatu yang harus dihalangi antara seorang dengan saudarinya. Di dalam Islam enggak boleh. Kan itu ya? Mahum ini ya. Na'amaraqallahu. Jadi, pembahasannya adalah terkait dengan al-ankihah, pernikahan-pernikahan yang dilakukan ketika dia masih kafir. Kan gitu ya? Maka, dari hadis ini, kita katakan sah pernikahan tersebut dan tidak perlu na'amaraqallahu fikum diulangi. Kecuali kalau ada sesuatu yang mengharuskan, harus dihalangi. Contohnya, ini tadi na'amaraqallahu fikum. Ya, qalibat nakum seorang menikah dua orang istri, boleh enggak? Boleh enggak? Empat aja boleh kok. Na'amaraqallahu, apalagi dua. Na'amaraqallahu, kan ya. Oh, ternyata dua istrinya na'amaraqallahu fikum bersaudara. Atau dua istrinya adalah hubungan antara seorang wanita dengan bibinya, nih dari pihak ibu, atau seorang wanita, nih nama rokalafikum, nih hubungannya antara dia dan apa dengan apa dengan apa istrinya yang lain adalah bibinya dari pihak ayah misalnya, nih makanya semacam ini harus di apa dipisah, kenapa wujudul mana, nih saja, paham ya? Ya kalau kenapa baik mengumpulkan dua orang yang bersaudara, nama bersaudari, nama rokalaf, atau antara wanita dengan bibinya dari pihak ibu, antara wanita dengan bibinya dari pihak ayah, itu dalam Islam, Islam itu enggak boleh. Kan itu ya. Jadi kalau itu terjadi, ya, maka kita harus itu. Bisa. Terus bagaimana caranya? Bagaimana cara? Ditahir. Dikasih milih nama rokalaf. Mahum ya. Ya kali fitlah marah makmum jangan para kelafik. Nah, contohnya nama rokalafikum, ya, puasnya nama rokalafikum. Contoh yang pertama terkait bahwa angkihah di masa dia kafir dianggap, tapi ketika ada nam manik harus ya dihalangi nama rokalafikum. Ini yaitu seorang kafir menikahi saudarinya, kemudian setelah itu dia masuk Islam. Ya, maka harus dipisah. Karimitullah makmum. Ya, disebutkan oleh beliau di andal majusa. Ya rawna jawaza nikahil akhwat wal ummahat wal banat. Karena orang-orang majusi itu mandang boleh seorang laki menikah dengan saudarinya. Ya, seorang laki menikah dengan ibunya. Seorang laki menikah dengan anaknya. Nah, warakulah. Ya karimitullah makmum. Fahada majusiyun. Nah, ini ada seorang majusi tazawwaja ukhtahu summa aslama. Ini ada seorang majusi menikahi saudarinya kemudian dia masuk Islam. Nih, khalifatna makmujan barakallahu. Nah, hina tazawwaja biha. Nih. Yaqidu anna nikah sahih. Ketika amara kalau dia menikahi, itu nikahnya sahih. Kenapa? Menurut mereka dengan tradisi mereka itu sahih. Gitu loh. Ya khalifatullah warahmatullahi wabarakatuh. Ya khalifatullah warahmatullahi wabarakatuh. Wa nahru lana tarifu lana ta'arradu lahu qabla al-islam li'annau yara anau sahih. Kita enggak membantah dia terkait dengan akadnya dia yang ia lakukan sebelum Islam. Karena itu menurut dia itu benar. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya khalifatullahi wabarakatuh. Suma aslama. Hal yajba iyu fardiqa bainahuma. Kalau dia setelah itu masuk Islam, apakah wajib dipisah? Iya, wajib. Naam warahmatullahi. Ya khalifat Allah makmujian barakatuh. Dimada? Liannal mani' qa'im. Dikarenakan, yeh, penghalangnya telah teka. Naam warahmatullahi. Ya la tazalu uhtuha. Fajba iyu farriqa bainahuma. Kenapa? Dia statusnya sebagai saudarinya. Maka wajib untuk dipisah. Karena Allah mengatakan wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Enggak boleh kalian mengumpulkan dua orang yang saling bersaudara atau bersaudari amara kalau kecuali syariat yang telah lalu. Ya. Qaribatullah makmusim barakah. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seperti oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rajulun tazawwaja ukhta zawjatihi. Ini kasusnya ini, kasus virus at-tilami ini. Nah, warakallahu bikum. Rajulun tazawwaja ukhta zawjatihi. Naam. Khalifatullah makmum. Kalau itu tidak dikumpulkan secara bersamaan, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Ya, pertama nikah sama kakaknya. Naam, warakallahu bikum. Khalifatullah makmum. Naam, kemudian meninggal dunia. Atau dicerai. Setelah itu nikah sama adiknya. Boleh enggak? Boleh. Kan gitu ya. Ya khalifatullah makmujan barakallahu fikum. Ya yang dilarang itu mengumpulkan dua-duanya. Dia menikahi. Nah barakallahu fikum saudari istrinya. Ya khalifatullah makmujan barakallahu fikum. Ya. Wahuwa kafirun. Dalam keadaan dia masih kafir. Summa matat. Az-zawjatul ula summa aslama. Kemudian barakallahu fikum, ya, istri yang pertama, ya, yaitu saudarinya tadi, barakallahu fikum, saudarinya, kakaknya barangkali ya, barakallahu fikum, mati. Kemudian masuk Islam. Halil mani' baqi, bakin, ya, khalibitullah makumma. Nah, apakah barakallahu fikum apa? Kok saya salah baca ini kayaknya. Ya, rajulun tazawwaj ukhta zawjatihi, ya. Wa huwa kafirun thumma mata zawjatul ula thumma aslama. An nikahul awwal aqdu sahihun bi ittifaq i'tiqadihi, ya, fa naqul an tabqa zawjah. Barakallahu fikum. Khalibitnakum jami'an barakallahu fikum. Ya, jadi dia menikah barakallahu fikum dua orang ya, bersaudari. Ya, ya qarib itulah makmumah. Kemudian salah satu istrinya tadi barakallahu fikum meninggal dunia. Artinya ya, ya qarib itulah. Setelah itu dia masuk Islam. Berarti masih tinggal satu ya, barakallahu fikum. Sekarang istri yang masih satu tadi barakallahu fikum yang bersaudara dengan istrinya yang tadinya dikumpulkan dengan istrinya yang mati. Nah, apakah kemudian kita katakan, ya, enggak sah, harus dipisah? Enggak. Tetap. Ya. Dan dianggap. Faham ya? Ya, kali itu tentang kemudian barakallahu fikum. Nah, ini membuktikan bahwasanya barakallahu fikum, al-ankihah yang dilakukan di masa jahiliyah atau di masa dia kafir itu sahih. Kecuali kalau ada mani. Nah, saat itu ketika dia Islam, ya, enggak ada maniknya kan? Isinya masih satu. Yang tersisa saya satu. Khalifatun rahmakumullah. Wallah alam biswa. Nah, kemudian barakallahu fikum, contoh yang ketiga. Misal. Nah, rajulun tazawwaja mutallaqatahu. Tazawwaja mutallaqatahu salasan. Ya. Ada seorang lelaki menikah dengan bekas istrinya yang telah dicerai 3 kali. Ya. Dan itu orang kafir ya, Masya Allah. Nah, karena memang enggak ada itunya ya, enggak ada aturan-aturan semacam ini ya. Nah, barakallahu fikum. Bahkan mungkin bisa 10 kali dia cerai balik lagi, 10 cerai balik lagi, cerai balik lagi. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah 3 kali, nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian dia nikahi lagi. Nah, barakallahu fikum. Ya, ketika dia melakukan itu saat kafir, yo sakarep kuping 10 kayak masalah kan itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, ketika dia masuk Islam, nah, barakallahu fikum, ini ada maniknya. Ya. Ya qarifitnam, kan harus dipisah. Nah, barakallahu fikum. Ya qarifitnam makmumun barakallahu fikum. Wa kafir summa qadat iddat wa summa aslamat. Naam barakallahu fikum. Ya. Ya khalifat Allah makmum. Afan. Qabla an tankiha zawjan ghayrah, sebelum istri tadi dinikah oleh suami yang lain. Wa kafir summa aslama. Hal mani' baqin? Apakah naam barakallahu fikum menghalangnya tetap? Maka kita kan baqin. Maka ini naam barakallahu fikum. Ya. Ya khalifat Allah makmum. Tetap barakallahu fikum, sehingga ya, dia enggak boleh, harus dipisah. Kalau dipisah. Kenapa? Sudah 3 kali. Dan belum dinikah sama suami yang lain. Misalun rabi. Contoh yang keempat. Rajulun tazawwaj mar'atan fi iddatiha. Seorang menikahi wanita yang masih dalam iddahnya. Kan enggak boleh ya, na barakallahu fikum. Qalifatullah makmumah, boleh kalau penhidbatnya enggak boleh. Nih. Kamu nikah sama saya ya. Tak lamar kamu ya. Enggak boleh, na barakallahu fikum. Ketika masih dalam iddah. Tapi kalau nyindir-nyindir enggak apa-apa. Na barakallahu fikum. Kayaknya ente cocok sama ana lah, na barakallahu fikum. Nih. Nanti kalau ente sudah selesai masih dikasih tahu saya, na barakallahu fikum. Boleh. tapi enggak tasrih untuk khitbah atau menikah, apalagi na'am barakallahu fikum. Nih. Tapi kalau na'am barakallahu fikum nyindir-nyindir enggak masalah. Ya qali fitbah rahmakum jazakum barakallahu fikum. Lah ini na'am barakallahu fikum ya menikahi wanita yang masih dalam iddahnya. Dalam kondisi dia masih kafir. Ya qali fitbah rahmakum jazakum barakallahu fikum. Summa in qadat iddatuha summa aslama. Ya qali fitbah rahmakum. Kemudian iddahnya selesai ya. Baru dia masuk Islam. Kan ya, baru dia masuk Islam ya qali fitnahmu. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka di sini disebutkan tabqa, maka dia tetap na'amarakallahu fikum di annal mani' qad zala. Pernikahannya tetap na'amarakallahu fikum dikarenakan penghalangnya telah hilang. Ya, jadi kasusnya na'amarakallahu fikum ada seorang laki-laki nikahi wanita yang masih dalam iddahnya dalam keadaan dia masih kafir, enggak tahu ya. Tidak ada kaitannya dengan hukum ya, dalam hukum Islam waktu itu. Ya qali fitnah makmum. Ya, setelah masa iddah selesai nih, dia masuk Islam. Namun bagaimana pernikahan? Ya, apakah tetap berlangsung pernikahan tersebut atau na'am barakallahu harus dipisah? Tidak dipisah. Tapi tetap berlangsung. Kenapa? Al-mani qad zala. Ya, maniknya telah apa? Hilang. Qali fitnah makmum jazakum barakallahu. Naam. Ya qali fi rahmakum. Sehingga sekali lagi na'am barakallahu fikum ya, kembali pada akar permasalahan bahwasanya al-uqud atau uqud ankihah al-kufar ya, akad pernikahan orang-orang kafir hala kufrihim ketika mereka masih dalam kondisi kafir itu sahih. Nah, warakallahu fikum. Sehingga ketika suami istri masuk Islam, maka pernikahan itu diakui, enggak perlu diperbarui. Paham ya? Enggak perlu diperbarui kecuali dalam pernikahan itu ada mani yang mengharuskan ya harus dihalangi keduanya. Naam warakallahu fikum. Di antaranya manik tadi kemudian barakallahu fikum mengumpulkan antara dua orang ya yang bersaudara atau antara dua orang wanita yang punya hubungan namar bibi dan keponakan baik dari pihak ibu maupun pihak bapak. Naam warakallahu fikum. Ikhwan fillah kemudian barakallahu fikum. Kemudian di antara manik adalah menikah dengan saudarinya. Naam warakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimakum jami'an barakallahu fikum. Di antara manik adalah menikah dengan wanita yang telah dicerai 3 kali belum dinikah oleh laki-laki yang lain. Naam warakallahu fikum. Nih. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Demikian naam warakallahu fikum penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Apa hukum menikahi perempuan dari janda nih, yang sudah kita nikahi dan belum dicampuri boleh? Boleh. Nawarakallahu fikum. Nih. Yang enggak boleh itu ketika engkau telah mencampuri ibunya. Na warakallahu fikum. Warabaikum allati nafi hujwa warabaikum allati nafi hujurikum. Wassalam salatu bin Amr rahimakum. Dan dilarang pula menikahi rabib-rabib kalian, na warakallahu fikum, yang ada dalam tanggungan kalian ketika engkau telah sudah dukul dengan ibunya. Di surat An-Nisa ayat 24 kalau saya. Nah, warakallahu. Jadi ya, itu kan dibitnah hukum. Kalau sudah antum kumpuli ibunya, maka enggak boleh. menjadi na'am barakallahu fikum mahram, sebagian itu na'am barakallahu mahram abad. Ya. Bisa babi syir, bisa binikah na'am barakallahu fikum. Wallah alam biswab. Naam, ini juga nawarakallahu fikum hampir sama. Tapi sisi pertanyaan berbeda. Seorang laki-laki menikahi seorang janda yang memiliki seorang putri atau putra-putri, putri-putri gitu ya, nawarakallahu. Enggak apa-apa. Nggih. Setelah lama menikah, nggih, qadarullah mereka bercerai. Nawarakallahu. Pertanyaannya, apakah robibahnya masih dianggap mahram? Jazakumullah. Ya kali fitnah maramku. Kalau meskipun lama, kalau enggak pernah disentuh sama sekali. Atau sampai lama 10 tahun tapi enggak pernah mau disentuh sama suaminya, amarakallahu fikum. Enggak ada sejarah pernah menyentuh si istrinya, amarakallahu fikum. Ya. Ya kali fitnah maramku. Maka masih makruh. Masih apa? Masih enggak makruh. Artinya boleh amarakallahu fikum di dinikahin amarakallahu anaknya tadi. Paham ya? Ini ketentuannya amarakallahu fikum, laki-laki tadi telah apa? Telah amarakallahu fikum merasakan madunya amarakallahu fikum istrinya tadi. Paham ya? Ya qul bi rahmakumullah. Maka kalau sudah merasakan madunya, hatta sudah bercerai amarakallahu fikum, maka dia menjadi mahram muabad. Ya, nawarakallahu fikum. Paham ya? Ya qul bi rahmatikum wa barakallahu fikum. Jadi ketentuannya kalau sudah didukulin amarakallahu fikum. Ya qul bi rahmatikum sudah pernah berkumpul nih antara laki-laki tadi dengan ibunya. Dan kalau belum, meskipun lama, jadi enggak terkait dengan faktor lamanya. Ya, yang diiktibar itu sudah atau belum ya, masing-masingnya merasakan ya, madunya. Gitu ya. Wallahualam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.